Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya di sini ingin bertanya tentang koperasi SMP 1 yaitu Kospeni. Saya ingin bertanya tentang apa yang dimaksud dengan Kospeni? Kospeni adalah koperasi SMP Negeri 1 Batang. Dan selanjutnya yaitu apa tujuan berdirinya Kospeni? Tujuan berdirinya Kospeni adalah satu, untuk meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi Kospeni dalam hal simpan pinjam uang, ya, sehingga diharapkan koperasi itu bisa menjadi tolok ukur perekonomian anggotanya. Dan siapakah yang mendirikan Kospeni ini? Yang mendirikan Kospeni adalah anggota koperasi di SMP Negeri 1 Batang, ya, yang sudah lama berdiri. Kospeni ini yang mendirikan semua anggota dari koperasi guru karyawan SMP Negeri 1 Batang. Apa tugas dari Kospeni? Tugas Kospeni adalah untuk menyalurkan uang, baik pinjaman, simpanan, dan juga tugas yang utama adalah untuk mensejahterakan anggota koperasi Kospeni. Selanjutnya, apa alasan didirikannya Kospeni ini? Alasannya adalah satu, untuk memenuhi daripada syarat satu organisasi, yaitu masih di setiap-tiap sekolah itu didirikan koperasi yang menampung anggota dari sekolah tersebut. Dan juga manfaatnya adalah untuk mensejahterakan anggota koperasi Kospeni. Siapa saja anggota dari Kospeni? Anggota itu terdiri daripada anggota adalah seluruh karyawan SMP Negeri 1 Batang yang terdiri dari ada pengurus, badan pengawas, dan anggota. Ya. Siapakah pemimpin Kospeni saat ini? Pemimpin koperasi Kospeni saat ini adalah Ibu Denok selaku ketuanya, Ibu Denok yang baru kemarin mengadakan RAT atau rapat anggota tahunan. Terus apa alasan Bapak masuk ke Kospeni ini? Alasannya adalah satu, sebagai warga sekolah untuk bisa masuk organisasi koperasi dan juga untuk menguatkan atau melindungi daripada koperasi ini, karena saya sebagai kepala sekolah sekaligus sebagai penasehat. Alasan yang utama adalah agar koperasi ini bisa berkembang dengan baik dan bisa mensejahterakan anggotanya. Terus kapan Kospeni berdiri? Kospeni berdiri itu sebentar, ini kan saya baru di sini baru beberapa tahun. Kospeni berdiri pada tahun berapa, nanti bisa tanya pada ketuanya ya. Pada ketuanya ya, nanti saya carikan alasannya koperasi Kospeni itu. Tanya ketua ya, dibutuhin yang apa dong? Ya. Bagaimana cara kerja dari Kospeni? Cara kerja Kospeni yaitu sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga koperasi. Yaitu cara kerjanya adalah untuk menghimpun simpanan wajib, simpanan sukarela, dan juga menyalurkan pinjaman-pinjaman kepada anggota sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga Kospeni. Terus selanjutnya, apa keuntungan menjadi anggota Kospeni? Keuntungan adalah untuk menghidupkan koperasi di sekolah dan juga untuk menambah kesejahteraan di bidang keuangan. Sudah? Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.